Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kenikmatan yang tiada bisa bagi kita untuk menghitung baik yang zahir ataupun yang batin. Fa nas'allaha subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yahfadha lana ni'ama wa an yazidana min fadlih. Kita berdoa dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keberadaan nikmat demi nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya, sebagaimana kita juga berdoa memohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kenikmatannya kepada kita semuanya. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita dimudahkan dan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kita berusaha berupaya membekali diri kita dengan al-ilmu an-nafi', dan insyaAllah demikian juga dengan al-amalus soleh. Allah memberikan keringanan dan kemudahan kepada kita untuk menghadiri majalisul ilm, kajian-kajian dari waktu ke waktu, dari satu kesempatan dan kesempatan yang lainnya. Ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Di tengah kebanyakan kaum muslimin, aktivitas mereka, kesibukan mereka adalah jauh dari nuansa ilmu. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk menjadikan dari waktu kita bukan hanya sekedar memanfaatkan waktu luang, tapi memang kita diberi taufik oleh Allah untuk menjadikan dari waktu kita untuk kita menghadiri majelis-majelis ilmu tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semuanya keikhlasan sehingga menjadi amalan saleh yang akan bermanfaat bagi diri kita pada yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang berikutnya, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Saya pribadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan, memberikan taufik kepada diri saya untuk bisa berziarah bersilaturahmi dengan ikhwanuna ahli sunnah wal jamaah di kota Semarang ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hadhihi ziarah, ziarah mubarakah, ziarah yang diberkahi, ziarah yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua saling mencintai karenanya dan dikarenakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwati fiddin wa rahimani wa rahimullah, pada kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan beberapa kalimat fil haqiqah. Pada hakikatnya itu adalah nasihat bagi diri saya pribadi yang pertama dan utama sebelum yang lainnya. Dan sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan manfaat padanya, semoga bermanfaat bagi ikhwanuna yang mendengarnya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala bihikmatihi, dengan hikmahnya yang senantiasa menyertai ketetapan dan takdirnya, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya hidup di akhir zaman. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bu'istu was-sa'ah kahataini. Aku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di mana antara diriku, antara diutusnya diriku hingga ditegakkannya hari kiamat, kahataini, sambil beliau mengisyaratkan kepada kedua jarinya, yang menunjukkan sangat dekatnya antara diutusnya beliau sebagai penutup para nabi dengan ditegakkannya hari kiamat. Bab 6. Allah subhanahu wa ta'ala qadha bihikmatihi, kita hidup di akhir zaman, hidup jauh dari zaman nubuwah. Jauh dari zaman kenabian. Dan seiring dengan itu pula banyak sekali permasalahan-permasalahan yang menimpa kaum muslimin. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimallahu ta'ala dalam sahihnya, dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, dari sahabat Naam Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau menuturkan, kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fanazalna manzilan faminna man yuslihu khiba'ah wa minna man yantadhillu wa minna man huwa fi jasharihi idnada munadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salata jami'atan. Kata sahabat Abdullah bin Amr bin As, kami pernah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu perjalanan safar. Kemudian kami pun singgah pada suatu tempat. Maka di antara kami ketika kami istirahat di suatu tempat tersebut, ada yang mendirikan tenda sebagai tempat untuk istirahat. Dan di antara kami ada yang latihan memanah. Dan di antara kami ada yang tetap bersama dengan unta-untanya dan bermalam bersama dengannya. Istirahat, unta digembala, dan mereka tidur bersama di tempat penggembalaan tersebut. Ketika kami demikian, idnada munadi Rasulillah as-salata jami'ah. Tiba-tiba ada utusan Rasulullah SAW yang menyerukan as-salata jami'ah, hadirlah salat berjamaah. Kala kata Abdullah bin Amr bin As, fajtama'na ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pun segera berkumpul menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat peristirahatan di tengah perjalanan safar tersebut. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yundhiruhum syarra ma ya'lamuhu lahum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat setelah mereka berkumpul dari tempat mereka masing-masing dan meninggalkan aktivitas yang semula mereka kerjakan, sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumku kecuali merupakan kemestian dan keharusan atasnya untuk menunjukkan kepada setiap kebaikan bagi umatnya sejauh yang dia tahu. Dan demikian juga mengingatkan umatnya dari segala kejelekan sejauh yang dia ketahui. Tidak ada seorang nabi dan seorang rasul pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka akan mengingatkan umatnya, akan menunjukkan kepada umatnya jalan kebaikan. Sehingga tidak ada satu pun yang tidak dijelaskan. Semua jalan kebaikan yang mengantarkan kepada Allah, mendekatkan kepada ridha Allah, menjauhkan dari murka dan azab Allah, kecuali dijelaskan. Demikian juga tidak ada satu kejelekan yang menjudikan kemurkaan Allah, mengantarkan mereka kepada na'am ghadabillah, mendekatkan mereka kepada neraka Allah, kecuali diperingatkan. Hati-hati. Kemudian kata Rasulullah, wa inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tungkirunaha. Sesungguhnya umat kalian ini, umat Islam, Allah jadikan keselamatan mereka, kebaikan mereka ada pada generasi awalnya. Semakin dekat zaman suatu kaum ya dengan zaman nubuah, maka kebaikan padanya aufar, lebih sempurna. Dan kejelekan semakin minimal. Ini semakin dekat dengan zaman nubuah. Sebaliknya, semakin jauh dari zaman nubuah, maka kebaikan itu semakin berkurang dan kejelekan sebaliknya semakin banyak. Dari berbagai sisi dan jenisnya. Yang demikian sebenarnya kita ketahui bersama bahasanya tidaklah Tayyib 6 datang suatu zaman kecuali zaman yang setelahnya adalah lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Karena berkurang ilmu. Semakin jauh dari zaman nubuah, ilmu semakin sedikit sampai ditegakkan hari kiamat. Wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tungkirunaha. Dan akhir dari umat ini, akhir dari umat Islam yang mendapati akhir-akhir kehidupan dunia ini akan ditimpa dengan berbagai macam musibah, akan ditimpa dengan berbagai macam bala dan berbagai macam perkara yang kalian kaum muslimin mengingkarinya. Dan ini kita saksikan. Ada di depan kita ya. Kenyataannya bukan hanya sekedar berita, kita menyaksikan ya. Berbagai macam bala yang menimpa umat ini, terkhusus perpecahan dan perselisihan bainal muslimin. Bermunculan berbagai macam tawaif al-mubtada'ah, berbagai macam kelompok bid'ah, dan semua ala hisabil Islam ya. Semuanya mengaku berjalan di atas syariah Islamiyah. Dan semakin jauh dari zaman nubuah, zaman kenabian, maka semakin dahsyat. Sebagaimana disampaikan Rasulullah, taji'u fitnatun fayuraqqiqu ba'duha ba'dhon. Akan datang suatu fitnah yang menimpa kepada kaum muslimin. Sehingga fitnah demi fitnah yang datang menimpa kaum muslimin tersebut menjadikan antara satu dengan yang lain menjadikan ringan. Artinya, kaum muslimin akan mendapati suatu ujian dan cobaan yang besar. Belum lagi berlalu sudah ditimpa dengan musibah yang berikutnya, yang jauh lebih besar sehingga menjadikan mereka merasa yang kemarin ringan. Yang kemarin lebih hendeng. Dikarenakan dahsyatnya musibah yang mereka hadapi berikutnya. Wa taji'ul fitnah, kemudian datang fitnah yang berikutnya. Fayaqul mu'min hadhihi muhlikati. Sehingga seorang yang memiliki iman dalam kalbunya, dia mengatakan dalam hatinya, barangkali di sini akan saya akan hanyut. Barangkali di sini saya akan jatuh. Barangkali di sini saya akan tergelincir. Saking dahsyatnya fitnah, sehingga seorang mukmin yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala merasa takut. Hadi muhlikati. Di sini barangkali aku binasa. Hanyut, larut, tergelincir, jatuh. Thumma tankasifu, kemudian berlalu. Dalam keadaan dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa taji'ul fitnah, kemudian disusul fitnah yang berikutnya ibarat gelombang di lautan. Yang satu belum sampai di tepi sudah disusul sekian banyak gelombang-gelombang yang besar. Demikian. Yang satu belum sampai darat, yang di belakang sudah banyak. Demikian juga musibah wal bala yang dihadapi oleh kaum muslimin. Wa taji'ul fitnah fa yaqul mu'min hadhihi hadhihi. Sehingga seorang mukmin yang memiliki iman dalam kalbunya, yang memiliki semangat untuk menyelamatkan dirinya, dia katakan barangkali di sini, barangkali kali ini. Kalau kemarin lolos, barangkali di sini saya enggak akan lolos. Cemas, khawatir, dan takut. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau menjelaskan tentang bahasanya umat beliau akan ditimpa dengan berbagai macam bala dan umur, berbagai macam perkara yang mereka mengingkarinya, bukan sekedar berita demikian saja tanpa memberikan solusi dan jalan keluar, tidak. Tapi alhamdulillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kasih sayangnya menjelaskan kepada kita solusi dari berbagai macam bala dan perkara yang akan menimpa kaum muslimin tersebut. Beliau katakan, faman ahabba an yuzahzaha anin nar wa yadkhulal jannah falta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang ingin diselamatkan dari azab neraka, barang siapa yang ingin dan menghendaki untuk terselamatkan dari murka Allah Subhanahu wa taala, Fal ta'ti maniyatuhu, maka hendaknya kematian datang kepadanya. Wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir, dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya hendaknya kematian dalam datang kepadanya dalam keadaan dia istiqamah di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. La yatazazza. Dia tidak tergoyahkan sedikit pun dengan berbagai macam fitnah dan bala yang menimpa kaum muslimin tersebut. Hendaknya dia istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Mutamassikin, berpegang teguh dengan kitabillahi dan sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih. Dan hendaknya dia berbuat kepada kaum muslimin, memperlakukan, menyikapi kaum muslimin sebagaimana dia ingin dan senang untuk disikapi oleh kaum muslimin yang lainnya. Ketika kita ingin dibaiki oleh kaum muslim, maka hendaknya kita juga berbuat baik kepada saudara kita kaum muslimin. Sebagaimana kita ingin dijaga hak-hak kita, maka hendaknya kita juga menjaga hak-hak saudara kita kaum muslimin. Wa man bay'a imaman fa'atahu safqata yadihi wa thamrata qalbi falyuti'hu. Ini istata'a. Dan apabila dia telah berbaiat dengan suatu imam, dia ulurkan tangannya berbaiat kepadanya, maka hendaknya dan dia terserahkan samrata qalbi, ibarat dari baiat kepada imam, maka hendaknya dia mentaati imam tersebut sejauh kemampuan yang dia miliki. Walaupun ro'a fihi ma fih, ya. Walaupun melihat berbagai macam kekurangan yang ada pada penguasa tersebut, ya. Kemungkaran yang ada pada penguasa, selagi itu bukan kufrun bawah, kekufuran yang nyata di mana kita memiliki bukti yang jelas dari Allah dan Rasulnya, maka kejelekan dan kemungkaran yang ada penguasa bukan alasan bagi seorang untuk keluar dari ketaatan kepadanya. Di sini Rasulullah menasihatkan kepada kaum muslimin untuk senantiasa mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin. Fa in jaa akharu yunazi'u fadribu unuqal akhar, dan apabila datang yang lainnya, itu seorang yang ingin menjatuhkan dan menggulingkan kekuasaan pemerintah kaum muslimin yang sah tersebut, fadribu unuqal akhar. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk kita tetap memberikan ketaatan kepada kita kepada penguasa tersebut dan tidak bersama dengan pihak yang ingin menjatuhkan dan menggulingkan penguasa tersebut. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah, hadis merupakan naba'un adzim. Berita yang sangat besar dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang berbagai macam problem dan permasalahan yang akan menimpa kaum muslimin. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hak, benar adanya, yang wajib bagi kita untuk mengimaninya dan menerimanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kemudian ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan suatu kejelekan yang akan menimpa kepada umatnya. Ini bukan berarti berita yang menunjukkan bahwasanya beliau ridho untuk umatnya berjalan di atas kejelekan. Bukan berarti beliau setuju untuk umatnya berada di jalan penyimpangan, tidak. Akan diberita-berita seperti ini yang menjelaskan perpecahan umat tentang berbagai macam musibah yang menimpa umatnya. Ikhbaru tahdhirin. Berita sebagai peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita kaum muslimin tidak terjatuh pada perkara yang diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Agar kita mengambil hati-hati. Mengambil sikap hati-hati tidak terjatuh pada perkara yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana saya sebutkan di depan, bahwasanya waqi'una, kenyataan dan realita yang kita hadapi adalah merupakan bukti dari apa yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Bahwasanya kaum muslimin dimanapun mereka berada, ya, yang di timur, yang di barat, ya, dengan berbagai macam perbedaan bangsa dan negara mereka, mereka semua menghadapi permasalahan-permasalahan dan musibah-musibah tersebut. Ya. Tentu saja ini adalah permasalahan yang besar yang membutuhkan solusi dari kita. Sehingga kita termasuk di antara yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam fitan dan bala yang Allah takdirkan menimpa kepada umat ini. Dan di antara upaya seorang mukmin untuk terselamatkan dari berbagai macam fitnah yang datang, mahma aduma wa mahma kabura, sebesar apapun fitnah tersebut, insyaallah seorang mukmin akan selamat selagi dia berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara upayanya adalah dengan seorang mengikhlaskan segala amalannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dia melakukan suatu perbuatan, tidaklah dia mengucapkan suatu ucapan minal qurubat kecuali dia niatkan ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan keikhlasan dari kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi sebab selamatnya kita dari ketergelinciran, bisa menjadi sebab bagi diri kita untuk terselamatkan dari berbagai macam penyimpangan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan demikian juga Imam Muslim rahimallahu taala dalam sahihnya dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu wa ardhah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la ya'malu 'amala ahli an-nar wa innahu min ahli jannah fa ya'malu 'amala ahli jannah wa innal 'abda la ya'malu 'amala ahli an-nar wa innahu min ahli jannah. Sungguh seorang hamba, artinya didapatkan di antara hamba Allah, dia mengerjakan amalan ahli an-nar. Ari zahir yang nampak dari dia adalah amalan kejelekan. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan dia adalah min ahli jannah. Sehingga dia pun memperbaiki amalan perbuatannya yang jelek diganti dengan kebaikan. Wa innama al-a'malu bil khawatim, dan sungguhnya amalnya tergantung dengan penutupnya. Ya. Disebutkan al-Imam Ibn Rajab rahimallahu ta'ala al-Hambali, ya. Fisarhi ala hadal hadis khatimatus su', ya. Kesudahan yang jelek. Su'ul khatimah. Takunu bisababin dasisatin batinatin lil'abdi. Kesudahan yang jelek, su'ul khatimah, ini adalah terjadi dikarenakan sebab yang dasisah batinah. Suatu yang tersembunyi, yang menyelinap di hati seorang hamba, yang tidak diketahui oleh yang lain. Nampaknya baik, nampaknya yang nampak adalah kesolehan, tapi kita enggak tahu apa yang tersimpan dalam hatinya. Hal huwa mukhlis aula. La yatali'u 'alaiha an-nas, di mana seringnya tidak diketahui oleh orang lain. Dasi satu su yang ada dalam kalbu seorang hamba tadi. Imma min jihati amalin sayyi'in wa nahwi dhalika, bisa jadi sebabnya adalah amalan yang jelek atau yang semisal dengannya. Fatilkal khoslatul khafiyah tujibu su'al khatimah indal maut. Apa yang tersembunyi dalam kalbu? Berupa amalan kejelekan, niat yang jelek tersebut, itulah sifat yang tersembunyi yang menjadikan su'ul khatimah indal maut tatkala seorang meninggal. Kemudian beliau katakan, fal mu'min yakhaf ala nafsihi an-nifaq al-asghar, sehingga seorang mu'min seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengkhawatirkan dirinya dari kemunafikan nifaq asghar. Wa yakhafu an yaghliba dzalika 'alaihi indal khatimah, dan dia khawatir nifaq al-asghar akan mendominasi dan mengalahkan dirinya ketika di akhir-akhir hayatnya. Fayukhrijahu ila nifaqil akbar, sehingga akan mengeluarkan dia sampai pada tingkatan nifaq al-akbar wa iyadu billah. Ala kulli hal ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara upaya kita untuk terselamatkan dari penyimpangan, dari perubahan adalah dengan kita mengikhlaskan segala amalan, perbuatan dan ucapan kita karena Allah. Dengan sebab ikhlas, insyaallah kita akan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara upaya kita dalam menghadapi berbagai macam bala wal fitan yang datang silih berganti menimpa segenap kaum muslimin adalah dengan senantiasa kita yuqbilu ala talabil ilmi an-nafi'. Senantiasa kita bersemangat dalam membekali diri kita dengan ilmu yang bermanfaat. Yang demikian dikarenakan al-ilm adalah kasyaf. Ilmu itu adalah akan menyingkap segala sesuatu yang tadinya adalah enggak jelas akan menjadi jelas dengan ilmu. Permasalahan itu kabur ketika seseorang tidak memiliki ilmu. Tapi bagi orang yang memiliki ilmu, semua permasalahan bagi dia adalah jelas. Yang halal jelas, yang haram jelas, yang hak jelas, yang batil pun jelas bagi orang yang memiliki ilmu. Wa innamal tabasa, permasalahan itu akan menjadi kabur adalah dengan sebab seorang tidak memiliki modal ilmu yang dia gunakan untuk menyikapi setiap permasalahan yang datang kepadanya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimallahu taala, Imam Bukhari al-Afwu, ya, dari sahabat Abi Bakrah. Diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya dalam Kitabul Fitan, dari sahabat Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu wa arda, beliau pernah menuturkan, laqad nafa'ani kalimatan sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku benar-benar mendapatkan suatu manfaat dari suatu kalimat dari suatu kalimat yang pernah aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyamal jamal. Jadi menyelamatkan diriku pada waktu fitnah perang Jamal sebagai buntut dari terbunuhnya Khalifah Ar-Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arda. Sebagai buntutnya perang Jamal antara pasukan Ummul Mukminin Aisyah yang dipimpin oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dengan Ali bin Abi Thalib fitan. Luar biasa. Maka kata Abu Bakar, sungguh Allah telah menyelamatkan diriku dari fitnah tersebut dengan satu kalimat yang aku pernah mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ba'da ma kittu alhaqu bi ashabil Jamal. Setelah sebelumnya aku hampir-hampir saya bergabung dengan pasukan Jamal, pasukan yang dipimpin oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sudah ada kecenderungan, bukan hanya kecenderungan, bahkan sudah betul-betul hampir bergabung. Fa'uqatila ma'ahum, sehingga aku akan berperang bersama dengan mereka. Melawan siapa? Ali bin Abi Thalib dan pasukannya. Kala kata Abu Bakrah, lama balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla Faris mallaka aw mallaku alaihim binta Kisra. Ketika sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berita bahasanya orang-orang Persia mereka mengangkat pemimpin untuk diri mereka Bintu Kisra, seorang perempuan anaknya kaisar Persia. Karena mereka enggak ingin kekuasaan pindah dari kaisar, dari Kisra. Sementara yang laki-laki habis sudah. Sampai berita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut, maka Rasulullah mengatakan lan yuflihal qaumu walau amrahum imra'atan, tidak akan pernah bahagia, tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinan urusan mereka kepada seorang wanita. Dari satu hadis ini Abu Bakar radhiyallahu anhu mendapatkan manfaat. Setelah tadinya semula dia ingin gabung dengan Ashabul Jamal, maka dia urungkan niatnya. Terselamatkan dari fitnah yang sangat dahsyat, pertumpahan darah di antara kaum muslimin dengan sebab ilmu, dengan sebab suatu hadis yang pernah dia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain bahwasanya ilmu adalah bukan sebab yang akan menjadikan seorang terselamatkan dari berbagai macam fitan, dari berbagai macam musibah yang menimpa kaum muslimin mahma aduwa wa mahma kabura sebesar apapun, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga, dan ini juga ada dalam Kitabul Fitan dari Sahih Bukhari. Ketika Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bertolak dari Madinah menuju Syam dengan membawa pasukan menuju Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai Amirul Mukminin pada waktu itu. Kala Amr bin Al-As li Muawiyah, maka Amr bin As radhiyallahu anhu menyampaikan kepada Muawiyah Amirul Mukminin. Dan ini juga buntut dari perang sebagai buntut dari terbunuhnya Khalifah Ar-Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kata Amr bin As kepada Muawiyah radhiyallahu anhu, ara katibatan la tuwalli hatta tudbira ukhraha. Artinya di sini Amr bin As menyarankan, mengusulkan kepada Amir Muawiyah bin Abi Sufyan agar dihadapi perang. Maka Muawiyah mengatakan, man lidararil muslimin, siapa yang akan tanggung jawab dengan janda-jandanya mereka, anak-anak mereka ketika yatim. Kata Amr bin Ana, saya. Kita bisa bayangkan bagaimana suasana yang mencekam waktu itu. Dan terkait dengan berbagai macam pertikaian yang ada di antara para sahabat seperti ini, prinsip ahlu sunnah adalah mereka yumsikuna al-sinatahum. Mereka menahan lisannya. Menahan lisan untuk membicarakan permasalahan tersebut. Dan berhusnudan bahasa mereka adalah mujtahidun. Al-musib yang benar istihadnya mendapatkan dua pahala. Yang salah mendapatkan satu pahala dan kesalahan diampuni. Kita tidak membicarakan. Itulah fitnah yang menimpa mereka. Allah takdirkan. Ya. Walhamdulillah Allah telah selamatkan kita dari yang semisalnya. Sebagaimana Allah telah menyelamatkan diri kita, jasad kita dari fitnah yang seperti itu. Maka hendaknya kita berupaya menyelamatkan hati kita untuk membicarakan permasalahan yang terjadi di antara para sahabat tersebut. Mereka khairul qurun. Mereka generasi yang dipuji oleh Allah dari pujian dari langit ketujuh. Yang tidak dimiliki oleh selainnya. Kita lanjutkan. Faqala Abdullah bin Amir wa Abdurrahman ibn Samurah. Maka Abdullah bin Amir dan Abdurrahman bin Samurah mengusulkan yang lain kepada Muawiyah. Nalqahu fanakulu as-sulh. Kita sambut dia. Dan kita tawarkan perdamaian. Damai dah. Gimana? Dan sebenarnya kisahnya panjang ini ya. Kisahnya panjang. Qala walaqad sami'tu anfaqal Hasan, maka Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan ya, setelah memberikan tawaran untuk damai tersebut, beliau katakan laqad sami'tu Abu Bakrah qala, aku pernah mendengar sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu menyampaikan baina man Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhthubu ja'al Hasanu. Ketika Nabi suatu kesempatan pernah sedang menyampaikan khutbah, tiba-tiba datang Hasan bin Ali. Masih anak kecil waktu itu. Faqala, Nabi mengatakan, Ibni hadha sayyidun, sesungguhnya putraku, cucuku ini adalah pemuka. Sayyid, pemimpin. Pemimpin yang mulia. Wala'alallah an yusliha bihi baina ta'anam baina fi'ataini minal muslimin. Dan semoga kelak Allah subhanahu wa ta'ala akan mendamaikan di antara dua kelompok dari kaum muslimin dengan sebab dia. Maka Hasan bin Ali bin Abi Thalib ingat hadis yang pernah dia dengar dari Abu Bakrah tersebut. Dan seketika tanpa berpikir panjang menerima tawaran untuk damai. Sehingga terselamatkan kaum muslimin dari pertumpahan darah. Dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu, dengan hadis yang sampai kepadanya dari Rasulullah SAW. Sehingga bagi siapa saja, bagi seorang mukmin yang mengharapkan keselamatan dirinya fid dunya wal akhirah. La tatawana. Maka janganlah untuk kita menunda-nunda dalam kita bertolabul ilmi. Untuk kita duduk dan semangat menghadiri majelis-majelis ilmu. Karena sungguhnya ya, permasalahan itu akan kabur seperti saya katakan bagi mereka yang tidak memiliki ilmu, bagi mereka yang diberi taufik oleh Allah untuk membekali dirinya dengan ilmu, maka al-haq adalah wadih. Al-haq adalah wadih. Seperti yang dikatakan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu dalam hadis 6 sebagaimana disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari ya. Berkata Hudzaifah ibn al-Yaman, la tadurruka fitnah, engkau tidak akan termadharatkan oleh suatu fitnah apapun. Ma arafta dinaka, selagi engkau tuh faham dan tahu tentang agamamu. Enggak akan termadharatkan dengan fitnah apapun. Selagi engkau di atas kebenaran agamamu. Innamal fitnah idza stabaha alaikal haqqu wal batil. Sungguh fitnah itu akan mengacaukan dan membingungkan dirimu Dan jika menyimpang terlebih daripada itu, tatkala engkau tersamarkan mana yang benar, mana yang batil, sehingga bingung. Tapi selagi seorang alam ma'rifati min dinihi, dengan dalil-dalilnya, maka dia adalah akan terbimbing di atas ilmu. Kemudian yang berikutnya, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara bekal kita, bekal yang bisa kita siapkan untuk kita menghadapi berbagai macam fitnah yang dari waktu ke waktu, dari hari ke hari datang semakin dahsyat tersebut, yaitu dengan kita senantiasa merujuk kepada para ulama. Lu saya enggak kenal ulama, saya enggak bisa bertemu dengan ulama, paling tidak bertemu dan bertanya dekat dengan perantara para ulama, para asatidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim dalam surah An-Nisa ayat yang ke-83, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bi. Dan apabila datang kepada mereka suatu perkara berkaitan dengan permasalahan stabilitas keamanan kaum muslimin ataupun suatu yang mengancam dan menakutkan mereka. Artinya, datang permasalahan besar menimpa kaum muslimin, maka sebagian kaum muslimin ada yang bersikap segera menyebarluaskan. Bersegera ikut menjadi komentator. Apalagi di zaman digital sekarang ini, dengan kopas-kopas ini ya, cepat sekali ikut nyebarkan berita. Hati-hati ya, untuk ikut kopas-kopas tadi, di samping praktis, demikian juga seringnya gratis nih. Enggak mudah, enggak nyari kan, cuma dapat berita, grup sana, grup sini, grup sana, grup sini. Padahal dia belum, jangankan menimbangnya, menelitinya ya. Membacanya aja cuman judulnya garis tebal gitu, oh bagus, sebar. Hati-hati. Wa idza ja'ahumul amru, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Mereka segera menyebarluaskan. Bukan sekedar menyebarkan, bahkan ngasih komentar. Glosor kabeh. Komentarnya apa? Atau kasih jempol. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Padahal sekiranya mereka itu mau mengembalikan permasalahan tersebut, permasalahan besar berkaitan dengan stabilitas kaum muslimin ataupun perkara yang mengancam mereka, sekiranya mereka kembalikan kepada Rasul sepasa hidup beliau, kepada sunnah beliau sepeninggal beliau. Wa ila ul amri minhum, dan dikembalikan kepada ul amri di antara mereka, para ulama. La alimahul ladina yastambitunahum minhum, niscaya kebenaran itu akan bisa diketahui oleh orang-orang yang memang diberi keahlian oleh Allah untuk mengambil istimbat. Nah, kalau kita memang mengetahui kapasitas diri kita bukan termasuk di antara orang yang diberi kemampuan oleh Allah untuk menilai sesuatu, ya jangan masuk. Nah, kita tahu diri, serahkan kepada ahlinya. Sekiranya mereka kembalikan kepada Rasul dan para ulama yang mengetahui bagaimana menilai suatu permasalahan tersebut. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, sekiranya bukan karena kemurahan Allah dan rahmat Allah kepada kalian, lattaba'tumus syaitana illa qalila, niscaya kalian akan mengikuti jalannya syaitan kecuali yang sedikit. Ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian kaum muslimin yang memiliki sikap istijjal, terburu-buru ikut menyeburkan diri pada perkara yang bukan kapasitas dia untuk memberikan penilaian. Dan sekaligus ini teguran dari Allah kepada kaum muslimin agar mereka mengembalikan permasalahan-permasalahan besar yang mereka hadapi kepada ahlinya, kepada para ulama yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghukumi suatu permasalahan dan menjelaskannya. Qala al-'Allamah al-Mufassir al-Imam As-Sa'di rahimahullah dalam menafsirkan ayat yang mulia ini, hadza ta'dibun minallahi li'ibadihi an fi'lihim hadza ghair al-la'iqi. Ayat ini merupakan teguran dari Allah kepada hambanya atas perbuatan mereka yang tidak semestinya mereka lakukan. Segera komentar, segera menilai, segera menghukumi sementara dia bukan kapasitasnya untuk menghukuminya. Wa annahu yanbaghi lahum idza ja'ahum amrun minal umur al-muhimmah wal masalih al-amah ma yata'allaqu bil amni wa sururil mu'minin awil khawfi alladhi fihi musibatun alaihim an yatasabbatu. Allah tegur bahasanya seyogyanya bagi segenap kaum muslimin apabila datang kepada mereka perkara-perkara yang penting berkaitan dengan kemaslahatan kaum muslimin secara umum atau berkaitan dengan berita yang menggembirakan kaum muslimin atau mengancam mereka, menakutkan mereka berupa musibah. Pertama, agar mereka tasabbut, hati-hati, tidak terburu-buru. Wala yasta'jilu bi isya'atil khobar, tidak terburu-buru menyebarkan berita. Bal yu'adduna, bal yaruddunahu ila rasul, akan tetapi hendaknya mereka mengembalikannya kepada Rasulullah, yaitu semasa hidupnya. Wa ila ul amri minhum, dan mengembalikan kepada ulama di antara mereka. Wa ahli ra'yi wal ilmi wal nushi wal akli ar-razana, mengembalikan kepada orang-orang ahlul ilmi yang memiliki tibnam, ahlul nushi, semangat untuk menyampaikan nasihat, orang-orang yang memiliki nalar yang dalam. Alladzina ya'rifunal umur wa ya'rifunal masalih wa diddiha. Para ulama yang diberi kemampuan oleh Allah untuk mengetahui hakikat segala permasalahan, yang mengetahui tentang kemaslahatan baik kaum muslimin ataupun sebaliknya. Intinya kita hendaknya tasabut, tidak terburu-buru, dan mengembalikan permasalahan-permasalahan besar tersebut kepada para a'immah, para ulama, yang mana mereka diberi ilmu oleh Allah yang dengannya mereka memiliki kemampuan untuk menilai dan menghukumi suatu permasalahan. Kemudian yang berikutnya, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara upaya kita untuk membekali diri kita dalam menghadapi berbagai macam fitan wal balaya yang datang silih berganti menimpa segenap kaum muslimin, al-luzum al-ulama ar-rabbaniyin, ya. Al-luzum, mulazamah kepada para ulama ar-rabbaniyin. Tidak kepada setiap para ulama. Artinya setiap permasalahan ada ahlinya. Ya. Setiap permasalahan ada ahlinya. Dan kita mengembalikan permasalahan kepada ahlinya. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan demikian juga Imam Muslim rahimallahu taala, innallaha la anabaz nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yaqbidu al-ilma intiza'an min sudurin nas walakin biqabdil ulama. Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nas ru'usan juhala fa su'ilu fa aftau bi ghairi ilm fa dallu wa adallu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu dari demikian saja dari hamba-hambanya yang tadinya berilmu kemudian jadi jahil, yang tadinya faham kemudian enggak mengerti, bukan demikian. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mewafatkan, mencabut ilmu dari dengan mewafatkan para ulama sampai ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menyisakan seorang alim, Allah Subhanahu mereka akan mengambil dan menunjuk para pemimpin yang juhal, fasu'ilu fa'aftau bighir ilm. Mereka akan ditanya dan berfatwa tanpa ilmu, fadhallu wa adhallu. Ditanya permasalahan oleh kaum muslimin, mereka berfatwa tanpa ilmu, sehingga mereka sesat pada diri mereka, dan lebih daripada itu, mereka menjadi sebab tersesatnya kaum muslimin, syahidnya. Ketika kaum muslimin mengembalikan permasalahan mereka kepada yang bukan ahlinya, bukan solusi yang didapatkan, akan tapi semakin runcing dan semakin keruhnya permasalahannya. Berbeda halnya ketika kaum muslimin mulazamah kepada al-ulama ar-rabbaniyin, maka mereka akan terbimbing dalam setiap langkah dan sikap mereka. Kemudian ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, dan terakhir di sini ya, saya akan sebutkan atau bacakan bahasanya ulama'una salafus salih ridwanullah alaihim ajmain. Mereka pun bukan berarti sekalipun mereka dekat dengan zaman nubuah, bukan berarti mereka tidak pernah mendapatkan, tidak pernah menghadapi suatu fitnah. Ya. Bahkan mereka pun demikian juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadapkan dengan suatu fitnah dan permasalahan yang besar. Dan mereka pun dengan berbagai macam keutamaan yang ada pada mereka, ya, ilmu masih banyak di tengah-tengah mereka, mereka mengembalikan permasalahan-permasalahan yang mereka merasa bukan kapasitasnya dikembalikan kepada para ulama. Di antaranya adalah ketika awal muncul fitnah Qadariyah yang ada di Basrah, di akhir generasi sahabat. Masih ada beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih tersisa. Sudah muncul fitnah Qadariyah, suatu kaum yang mengingkari takdir Allah. Mengingkari keberadaan ilmu Allah yang mendahului segala sesuatu. Bahwasanya Allah tidak mengetahui segala sesuatu kecuali setelah terjadinya. Fitnah azimah berkaitan dengan akidah kaum muslimin. Mengingkari salah satu dari rukun iman, yaitu beriman kepada takdir Allah Subhanahu, bukan suatu yang kecil. Mereka tidak terburu-buru dan tidak tergesa-gesa untuk menghukumi dan bersikap dengannya, sampai mereka bertanya kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan demikian juga Imam Muslim. Imam Muslim rahimallahu taala dalam sahihnya, dan di hadis pertama ba'da muqaddimah. Dari Yahya bin Ya'mur Al-Basri. Kana awwala man qala fil qadari bil Basrah Ma'bad Al-Juhani. Dahulu orang yang pertama kali mencetuskan fitnah Qadariyah, berbicara mengingkari takdir di Basrah, adalah seorang yang bernama Ma'bad Al-Juhani. Fitnah besar ini. Mengingkari salah satu rukun iman. Menafikan ilmu Allah Al-Qadim yang mendahului segala sesuatu. Maka kata Yahya bin Ya'mur al-Basri, fangtolaktu ana wa Abdurrahman wa Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari hajaini au mu'tamiraini. Maka aku pun bertolak bersama dengan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari dalam rangka haji ataupun umrah. Tujuannya, ya. Fakulna laulakina ahadan min ashabi Rasulullah fasa'alnahu amma yakulu ha'ula'i fil qadar. Barangkali Allah memberikan taufik kepada kita bisa berjumpa dengan salah seorang di antara sisa sahabat Rasulullah yang masih hidup, sehingga kita akan bertanya kepadanya tentang apa yang mereka nyatakan tentang takdir Allah, tentang pernyataan orang Qadariyah yang mengingkari takdir Allah. Kala fawufiqa lana Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab dakhilal masjid. Kami pun diberi taufik dari Allah berjumpa, bertemu dengan sahabat Abdullah bin Umar di dalam Masjidil Haram. Rezeki luar biasa ini. Ketemu dengan ulama. Dalam keadaan mereka membawa problem besar. Menghadapi fitnah yang sangat besar. Fakta naftuhu ana wa sahibi ahaduna an yamini wal akhar an shimali. Kami pun mengelilingi beliau, salah satu dari kami sebelah kanan, salah satu sebelah kiri. Wa dhanantu anna sahibu sayaqilu al kalam ilayya, dan saya yakin saudaraku yaitu Humaid bin Abdurrahman al-Himyari akan menyerahkan kepada diriku sebagai juru bicara. Enggak semuanya ngomong. Tapi salah satu bicara menyampaikan. Fakultu Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, innahu qad dahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'an wa yataqaffaruna al-ilm. Wahai Abu Abdurrahman, ya kunyah Abdullah bin Umar, sesungguhnya telah muncul di negeri kami di Basrah di Irak. Memang Irak sejak dulu sampai sekarang mambaul fitah, ya. Berbagai macam firaq dolah ada di sana. Syiah juga banyak, Qadariyah juga ada, ya. Khawarij juga banyak. ISIS di mana sekarang, ya, Ikhwan? Di sana kan? Saudara Rasulullah mengatakan al-fitnah tu mingki balil masyrik, sambil mengarahkan ke arah sana. Di mana mereka secara zahiriyah, secara zahirnya penampakan zahir membaca Al-Qur'an, orang yang berpenampilan ilmu, yataqaffaruna al-ilm. Wadzakara min sya'nihim, disebutkan tentang kelebihan-kelebihan mereka. Akan tapi wa annahum yaz'umuna alla qadara wa annal amra unufun. Akan tapi mereka punya keyakinan bahwasanya tidak ada takdir Allah. Allah enggak tahu segala sesuatu kecuali setelah terjadinya. Wa annal amra unuf. Segala perkara telah Allah mengetahui setelah terjadi. Sebelum terjadi enggak tahu. Buru-buru menakdirkan. Ya dan billah. Mengingkari salah satu prinsip yang sangat mendasar di antara prinsip Islam. Rukun iman. Enggak gampang. Kala. Maka Abdullah bin Umar memberikan bimbingan di sini. Fa'idha lakita ula'ika fa'akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum buru'a'u minni. Apabila kamu pulang nanti, ya. Ke Basrah, ke Irak. Dan kamu berjumpa dengan salah seorang di antara mereka, sampaikan, saya Abdullah bin Umar, sahabat Rasulullah, berlepas diri dari mereka. Dan sesak keyakinannya, kan gitu. Dan bahasa mereka berlepas diri dari Abdullah bin Umar. Ani bari'un minum wa annahum buru'au minni. Mereka berlepas diri dariku. Walladhi yakhlifu bihi Abdullah bin Umar, demi zat yang Abdullah bin Umar bersumpah dengan namanya. Lau anna li ahadihim misla Uhudin dahaban fa anfaqahu ma qabilallahu minhu. Demi Allah, sekiranya salah seorang di antara mereka itu memiliki emas sebesar gunung Uhud. Sudah ada yang bersaud di sini kan, banyak kan, ya, yang sudah pernah tindak umrah. Gunung Uhud, ya, itu panjangnya disebutkan oleh para ulama tarikh Madinah 7 kilo. Menjulang sih, ya. Nanti bisa dilihat di YouTube, ya. Silakan. Tanya Mbah Google, nah. Bisa diketahui gunung Uhud itu. Demi Allah sekiranya mereka itu ya, yang mengingkari takdir Allah tadi, mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian mereka infakkan semua karena Allah Subhanahu wa taala. Kita punya emas gini aja enggak punya ya. Apalagi gunung Uhud ya. Itu semua diinfakkan ikhlas lillahi taala. Melebihi apa itu yang di Indonesia Timur apa? Tambang emas tuh. Hah? Freeport ya. Freeport aja sudah bikin geger gitu loh. Padahal itu harus dibersihkan dulu. Ini gunung Uhud, emas semua diinfakkan lillahi ta'ala. Allah enggak akan terima dari mereka infak tersebut hatta yu'mina bil qadar, hingga mereka beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdullah bin Umar menyampaikan hadis, haddatsani abi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bainama nahnu julusun inda Rasulullah ijaa rajulun sayyidu bayadi siyab sayyidu sawadi sa'ar la yura ali safar ila akhirih. Faqala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Qala ya Muhammad akhbirni al iman. Al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Di sini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu memahami bahasanya, meyakini ilmu Allah yang mendahului segala sesuatu sebelum terjadinya termasuk dari bagian iman terhadap takdir. Dengan hadis ini selesai fitnah. Syahidnya bahasanya salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in ya. Ketika datang suatu permasalahan fitnah menimpa mereka, datang kepada para ulama. Minta bimbingan kepada ahlinya sehingga mereka pun memberikan solusi tanpa menyisakan permasalahan sedikit pun. Ini bagi mereka yang menginginkan keselamatan. Masih ada waktu sedikit ya, kawannya. Satu lagi. Tenam dan contoh yang lain di antara amalan salaf di mana mereka merujuk kepada para ulama ketika terjadi permasalahan yang menimpa mereka, sebagaimana disampaikan oleh Zubaid ibn al-Haris al-Yami dalam hadis yang muttafaqun alaih. Kata Zubaid bin Haris al-Yami, lamma dhaharat al-murji'ah, ya, ketika muncul fitnah murji'ah di zaman beliau, dia melihat bahasa kaum murji'ah tersebut yang mengatakan bahasanya amalan itu tidak ada kaitannya dengan iman. Iman itu cukup keyakinan dalam hati diucapkan dengan lisan. Sehingga sebanyak apapun amalan tidak akan menambahkan keimanan. Sebanyak apapun maksiat tidak akan memadaratkan iman. Ini murji'ah. Muncul nih. Menyelisih usul ahli sunnah wal jamaah. Menyelisih prinsip ahli sunnah wal jamaah. Maka Zubaid bin Haris al-Yami pun tidak terburu-buru untuk menghukumi permasalahan tersebut. Padahal permasalahan ceto enggak nih? Ceto welo-welo ya. Pakai welo-welo cetonya. Tapi enggak bergegas, tidak segera berbicara hingga dia datang kepada orang yang mereka dia rujukan marji'iyah dalam masalah ilmu dan fatwa. Datang kepada sahabat Abu Wa'il, Syaqiq ibn Salamah al-Asadi al-Kufi. Disampaikan, dikeluhkan, diceritakan tentang apa yang dia hadapi di negerinya. Fa'aftahu Abu Wa'il bin Nasri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Wa'il Syaqiq ibn Salamah pun menghukumi permasalahan tersebut, berfatwa dengan nas. Dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang batilnya keyakinan murji'ah dan penyimpangan jalan mereka. Kata Zubaid bin Al-Haris Al-Yami rahimallahu taala, lamma dhaharatil murji'ah. Tatkala muncul fitnah murji'ah, ataitu Abu Wa'ilin. Saya pun datang kepada sahabat Abu Wa'il, Syaqiq ibn Salamah radhiyallahu ta'ala anhu ardhah. Fadakartu dhalikalah, saya ceritakan apa yang terjadi. Fitnah yang menimpa. Faqala haddatsani Haddatsani Abdullah ya Abdullah bin Mas'ud. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sibabu muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sibabul muslim fusuq. Mencaci seorang mukmin adalah kefasikan. Berarti amalan berpengaruh enggak terhadap iman? Berpengaruh. Kemaksiatan berpengaruh dengan iman. Mencaci seorang mukmin fusuk, menjadikan fasik, mencederai keimanan. Tidak sebaiknya dikatakan murji'ah, sebanyak apapun maksiat selagi mukmin enggak akan termadharatkan. Wa qitaluhu kufrun, dan memeranginya adalah kekufuran. Syahidnya ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, bahasanya salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in, mereka yafza'un wa yarji'un ilal ulama pada setiap permasalahan yang mereka hadapi, terkhusus dan terlebih pada permasalahan-permasalahan yang besar yang tidak diketahui oleh setiap orang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memilih di antara hambanya tiap enam untuk menjaga agama ini, untuk menjelaskan hukum permasalahan tersebut. Hadza wallahu lam bisawab, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.